السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني فإن أعزكم الله، كده ما سوق لباب بريكوتنيا dari kitab Amdatul Ahkam, yaitu bab la yunkah mutallaqatahu thalathan hatta tankiha zawjan ghairahu. Bab tidak menikahi wanita yang telah diceraikannya 3 kali hingga wanita tadi menikah dengan orang lain atau dengan laki-laki lain. Berarti babnya adalah bab tentang seorang wanita yang telah dicerai dengan talak 3, dan yang disebut talak 3 adalah talaknya sudah 3 kali, bukan sekali tapi mengucapkan dengan kalimat saya talak 3 kamu. Tetapi yang dimaksud adalah talakan, yakni 3 kali kejadian dicerai, kemudian balik, kemudian dicerai lagi, kemudian balik lagi, rujuk lagi, dan yang ketiga kali dicerai lagi, maka la yahillu lahu, tidak lagi halal buat dia. Hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai dia menikahi suami lain atau laki-laki lain. Kalau kebetulan diceraikan lagi, boleh kembali kepada yang pertama. Ini yang dimaksud hatta tankiha zaujan ghairahu. Hadisnya berarti hadis yang ke-306. Al-hadis as-sadis ba'da ats-tsalatsami'ah. Hadis yang ke-306 dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد ابن سعيد ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dia menceritakan datang seorang wanita yang merupakan istrinya Rifa'ah al-Quradhi, dikatakan Rifa'ah ibni Syamu'al, dikatakan pula Rifa'ah ibni Rifa'ah al-Quradhi, yakni dari Bani Quraidah, yakni dari kalangan Yahudi Bani Quraidah. Datang istrinya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata: Kuntu 'inda Rifa'ah al-Quradhi fa talaqani fa batta talaqi. Aku tadinya sebagai istri Rifa'ah Al-Quradi. Kemudian dia menceraikan aku fabatta talaqi, menceraikan aku dengan talak yang bain. Batta talaqi yakni cerai yang terakhir maknanya. Fatazawwajtu ba'dahu, yang terakhir berarti yang ketiga, sudah ditalak yang ketiga. Fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair, maka aku menikahi Abdurrahman, atau aku dinikahi oleh Abdurrahman ibn Zubair. Zubair bukan Zubair ya. Justru bapaknya ini, Zubair ini, dalam keadaan terbunuh ketika kafir, dibunuhnya oleh Abdullah bin Zubair. Nah, jadi jangan keliru antara Zubair dengan Zubair. Innama ma'ahu mitlu hudbatith thawb, kata wanita tadi. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman ibn Zubair, tetapi yang bersamanya seperti hudbatith thawb. Hudbatith thawb itu adalah ujung-ujung kain yang belum dijahit, atau benang-benang yang muncul di ujung kain. Itu namanya hudbatith thawb. Dan yang disifati di sini adalah kemaluan si laki-laki tadi. Dan ini tasrihnya. Ini betul-betul berbicara belak-belakan. Bahwasanya apa yang dia punya itu seperti onggokan kain saja. Dalam keadaan tidak bisa menyentuh aku atau tidak bisa memberikan kepadaku sesuatu. Maka Rasulullah tersenyum. Kenapa tersenyum? Dengan vulgarnya dia berbicara, menyatakan bahwa yang punya dia itu dalam keadaan mitlah hudbatith thawb. Dalam riwayat lain disebutkan hudbatil ain. Memang berbeda. Berbeda sekali antara hudbatith thawb dengan hudbatil ain. Hudbatith thawb adalah benang-benang yang muncul di ujung kain, sedangkan hudbatul ain adalah bulu mata ini. Sehingga para ulama berselisih, apakah yang disifatkan oleh si wanita ini adalah artinya dia dalam keadaan tidak bisa melakukan sebagaimana mestinya seorang laki-laki, karena tidak bisa berdiri, atau digambarkan karena kecilnya. Ini istilah para ulama. Yang dimaksud oleh wanita ini apakah kecilnya, atau dalam keadaan tidak bisa melakukan sebagaimana laki-laki lain. Tetapi yang lebih rajih adalah seperti yang dikatakan oleh syarih, wa huwa Abdullah al-Bassam, yaitu dalam keadaan dia seperti benang yang dalam keadaan di ujung-ujung kain, yakni susah atau tidak bisa mendekat. Khonibidina azakumullah, mereka yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah kecil dalam keadaan memiliki dalil riwayat lain bahwa ketika datangnya wanita tadi dan juga si laki-laki kemudian datang juga suaminya, ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengatakan seperti itu hanya karena pengen kembali sama Rifa'ah. Begitu. Dalam keadaan anaknya ikut di belakangnya dua. Rasulullah bertanya, siapa dua anak ini? Anak siapa? Anakku ya Rasulullah, kata Rifa'ah. Kata Abdurrahman ya. Kata Abdurrahman. Dia karena pengen kembali pada Rifa'ah. Ini anak siapa? Anak saya. Maka Rasulullah mengatakan, ini adalah hanya ucapanmu wahai wanita. Kenapa demikian? Karena buktinya telah punya anak. Kalau memang tidak bisa berdiri, enggak mungkin punya anak, begitu. Ini wallahu taala alam, memang riwayat yang jadi masalah adalah bukan riwayat yang sahih atau riwayat yang bisa diterima secara sepakat, tapi ada perselisihan tentang sahihannya. Khana bin na'azakumullah. Al-muhim, di sini wanita tadi betul-betul vulgar menyampaikan di hadapan Rasulullah SAW dengan kalimat innama ma'ahu. Supaya jangan disalahpahami bahwa yang dimaksud sini innama, yani inna ma ma'ahu mithla hudbatith thawb. Ini kalau diterjemahkan, yang ada pada dia seperti hudbatith thawb, begitu. Maka Rasulullah tabassam, tersenyum Rasulullah SAW. Waqala, dan langsung Rasulullah SAW paham. Aturidina antarji'i ila Rifa'ah, apakah engkau mau balik ke Rifa'ah? Ini apakah engkau mau kembali lagi untuk menikahi atau menikah dengan Rifa'ah? La, tidak. Hatta taduqi usailatahu wa yaduqa usailataki, tidak bisa kembali kepada Rifa'ah hingga engkau merasakan usailahnya Abdurrahman dan Abdurrahman merasakan usailahnya kamu. Ini kinayah anil jima', ini ungkapan untuk menunjukkan sampai terjadinya jima' antara suami istri tadi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, oleh karena itulah dalil ini menjadi umdah, menjadi pegangan para ulama yang sangat kuat ketika berbicara tentang masalah seorang yang sudah ditalak tiga, seorang wanita yang sudah ditalak tiga, tidak bisa kembali kepada suami pertamanya hingga dia menikah dengan orang lain. Dan para ulama tadi menyatakan menikahnya bukan hanya akad nikah saja, tetapi harus ada jima. Inilah yang pernah kita sampaikan pada kajian yang lalu, bahwa kalimat nikah, hukum asalnya memang maknanya adalah jima, tetapi kemudian banyak dipakai untuk akad. Sehingga kalau kita lihat di Al-Quran, hampir semua kalimat nikah maknanya adalah akad nikah. Kecuali satu. Pada ayat apa? Kecuali pada ayat yang berkaitan dengan ini. Hatta tankiha zawjan ghairahu. Kata para ulama, tankiha yani hingga jima dengan suami berikutnya atau suami lain. Ini khana bin a'azakumullah. Dalil mereka apa menafsirkan seperti itu? Dalil mereka hadis ini. Rasulullah SAW tetap melarang wanita tadi untuk kembali kepada Rifa'ah sampai terjadi jima. Kalau masalah akad nikahnya sudah, karena dia berkata bahwa aku kemudian setelah ditalak dengan talak yang terakhir, aku menikah dengan Abdurrahman bin Zabir. Berarti sudah menikah atau belum? Sudah. Kemudian minta cerai dan karena sesuatu hal, kemudian dia ingin balik, tidak bisa, kata Nabi. Ikhwan bin a'azakumullah, wanita yang diperselisihkan namanya ini, ada yang menyatakan namanya adalah Ni'imah, ada yang menyatakan, disebutkan ada lima nama, ada yang dikatakan Aisyah, dan sekian nama lagi diperselisihkan nama wanita tadi. Ikhwan bin a'azakumullah, tetapi la musyahah, tidak ada permasalahan dalam masalah nama, tetapi alhamdulillah apa yang terjadi pada dia kepada Rasulullah SAW akhirnya menjadi satu ilmu, menjadi satu hukum, bahwa akad nikah saja belum menghalalkan seorang wanita yang sudah ditalak tiga untuk kembali kepada suami pertamanya. Akad saja belum bisa. Hatta taduqi usailatahu wa yaduqa usailataki. Sampai engkau merasakan usailahnya dia dan sampai dia merasakan usailahmu. Usailah adalah madu kecil. Dari kata-kata asal. Yani sampai engkau merasakan lezatnya jima, sampai engkau merasakan nikmatnya jima, dijuluki dengan asal karena manis keumumannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini kejadian di rumah Rasulullah SAW. Wanita tadi datang ke rumah Rasulullah SAW, sedangkan kata Aisyah, qalat wa Abu Bakr indahu, padahal Abu Bakar ada bersama Rasulullah SAW. Wa Khalid ibn Sa'id bil babi yantadir an yu'dhana lahu. Sedangkan Khalid ibn Sa'id ada di pintu. Di sini disebutkan bil bab, tapi dalam riwayatnya disebutkan bil bab. Yantadir bil bab an yu'dhana lahu. Nunggu di pintu untuk dikasih izin, ini sedang minta izin untuk masuk. Nunggu diberi izin untuk masuk. Maka Khalid di pintu melihat Abu Bakar dan kemudian bertanya atau keheranan, bukan bertanya. Ya Abu Bakrin, ala tasma ila hadhihi ma tajharu bihi inda Rasulillah. Wahai Abu Bakar, apakah enggak dengar suara wanita tadi, ucapan wanita tadi? Bagaimana dia mengucapkan seperti itu di hadapan Rasulullah SAW? Tajhar yakni mengucapkan secara vulgar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan keheranan mereka, Khalid, dan bertanya kepada Abu Bakar atau menyampaikan kepada Abu Bakar, apakah kau tidak dengar ucapan wanita tadi? Ini menunjukkan bahwa wanita tadi di balik hijab bersama Aisyah. Maka Aisyah yang meriwayatkan karena Aisyah yang tahu betul. Adapun Abu Bakar dan apalagi Khalid dalam keadaan dia di luar, Khalid sehingga mengatakan, apakah engkau dengar? Ini barangkali cuma aku yang dengar atau engkau juga dengar? Bagaimana wanita tadi mengucapkan dengan secara vulgar di hadapan Rasulullah SAW? Ini hanya berita dari Aisyah tentang bahwa wanita tadi mengucapkan sesuatu secara belak-belakan itu jarang terjadi, apalagi di hadapan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak membantahnya atau tidak melarangnya, bahkan tersenyum. Sehingga kata para ulama bahwa Rasulullah SAW dengan senyumnya itu menunjukkan kalau perkara itu memang perlu disampaikan belak-belakan, tidak mengapa itu sampaikan secara belak-belakan. Karena memang tidak mungkin bisa diterangkan dalam keadaan dia mengatakan bahwa aku tidak mendapatkan apa-apa dari dia. Kenapa? Ini tidak akan jelas kecuali harus menerangkan apa sebabnya. Maka disebab dijelaskan dengan ucapan yang betul-betul gamblang, walaupun masih pakai kinayah, walaupun masih pakai ungkapan, tapi sudah cukup vulgar, yaitu mengambil kain jilbabnya, diangkat ke atas sedikit sambil dipegang ujungnya dan mengatakan innama ma'ahu mithla hudbatin fau, seperti ujung pakaian yang miliki benang-benang ini. Demikian kata Aisyah, karena Aisyah yang melihat bahwa ketika dia dalam keadaan menyampaikan itu, dia memegang kainnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, beberapa kalimat perlu diterangkan di sini, walaupun sepintas sudah kita terjemahkan. Pertama, kalimat badda talaqi ditasydidkan di ta al-musannah, yakni bertitik dua di atas. Asalnya al-qata', memutus. Wal murad talaqaha at-talqata al-akhirah, memutus, yakni sudah betul-betul terputus, tidak akan bisa kembali, atau dengan makna lain talak yang ketiga atau talak yang terakhir. Min talaqatis salat, dari talak yang ketiga, ini adalah talak yang terakhir. Kama fi sahih Muslim, fatallaqaha akhir salat tatliqat, sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan dengan jelas, maka diceraikanlah dengan akhir dari tiga talak. Akhir dari tiga talak berarti talak yang ketiga. Baik, kemudian Abdurrahman bin Zabir. Zabir dengan fathah di zai. Ba'daha ya maksurah. Thumma ba, thumma ra. Yang dibaca Zabir, bukan Zubair. Abdurrahman bin Zabir. Dan bapaknya ini, Zabir ini terbunuh dalam keadaan masih kafir. Hudbah bidhammil ha wa iskan al-dhal wa ba'da wa ba'daha muwahhada. Kalimat khutbah didhammahkan haknya, disukunkan dalnya, kemudian difathahkan ba'nya. Hudbatus thawb. Hudbah hiya tarfut thawb, ujungnya kain. Alladhi lam yansat, yang belum dijahit. Kata orang sini belum dikelin. Nah, syabbahuha bihadbil ain, dan juga dia menyerupakannya dengan hadbil ain. Ini dalam riwayat lain disebutkan dengan mithl hadbil ain, seperti bulu mata ini. Kalau kita lihat kain yang tidak dijahit, ujung-ujung kan memiliki banyak benang, seperti alis begini, sehingga sama hadbatul thawb atau hadbatul ain, maknanya adalah seperti itu. Dan sudah kita katakan, bisa bermakna kecilnya, bisa bermakna dalam keadaan tidak tegak. Aradat anna dzakarahu yushbihu al-hadbah fil istirkha'i wa 'adam al-intishar. Kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, yang dimaukan oleh wanita tadi bahwa kemaluan dia dalam keadaan yushbihu al-hudbah, mirip dengan hudbah tadi, fil istirkha', dalam keadaan istirkha' ini tidak bisa tegak, lunglai, wa 'adam al-intishar, tidak bisa kuat. Sedangkan Usailah bidhammil ain, dengan difathahkan sinnya, tasghir aslah, bentuk tasghir dari asal, yakni ditasghirnya asal yang berarti madu, tapi dibikin tasghir Usail. Wa hiya kinayatun anil jima, dan itu adalah ungkapan tentang jima, diserupakan dengan madu biladzatil asli. Kenapa? Karena diserupakan jima itu dengan manisnya madu. Wa halawatihi, wallahu ta'ala ala. Tapi maknanya secara ringkas, ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradhi syakiyatan halaha ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang istri Rifa'ah al-Quradhi mengadukan keadaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akhbarathu annaha kanat zawjan li Rifa'ah. Dia mengkhabarkan bahwa aku adalah istrinya Rifa'ah. Fabatta talaqaha bitatliqatil akhirah, dan telah ditalak dengan talak yang terakhir, maka sudah terputus. Batta talaqaha, sudah habis talaknya. Wa hiya thalithah min talaqatiha, karena memang itu adalah talak yang ketiganya. Wa annaha tazawwajat ba'dahu Abdurrahman ibn Zabir, dan bahwasanya dia menikah setelahnya dengan Abdurrahman ibn Zubair. Falam yastati an yamassaha li anna dzakarahu dha'if rikhun la yantashir. Maka dikatakan di sini oleh wanita tadi bahwa suaminya tidak bisa mendekati dia, yakni tidak bisa memberikan sebagaimana mestinya seorang suami, atau tidak bisa memuaskannya, atau dengan makna dia tidak bisa memberikan nafkah batin kepada dirinya. Itu maksudnya. Karena dzakarahu, karena kemaluannya dikatakan lemah atau la yantashir. Ikhwan fillah na'azakumullah, sehingga dia menyerupakannya dengan khutbatul ain atau khutbatul thawb. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Fatabassama an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min jahriha wa tasrihiha bihadha alladhi tastahi minhu an-nisaa 'adatan. Nabi tersenyum karena bagaimana wanita tadi mengucapkan dengan jahran, dengan vulgar, dengan kalimat yang sangat gamblang, yang biasanya para wanita malu untuk menyebutkan seperti itu. Adatan umumnya. Wa fahima anna muradaha. Maka Nabi pun memahami bahwa yang dimaukan oleh wanita tadi adalah al-hukmu laha birruju'i ila zawjihal awal. Dia paham bahwasanya agar Nabi memberikan hukum, memberikan keputusan bahwa dia boleh untuk kembali ke suaminya yang pertama. Karena sudah nikah dengan orang lain, maka kemudian dia minta cerai dan kemudian kembali ke suami yang pertama. Itu maunya. Maka Nabi pun paham ketika dia menceritakan tentang suaminya. Qala, Nabi menyatakan, aturidina an tarji'i, apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Haitsu dhannat annaha ya'qidun nikah min Abdurrahman qad hallat lahu. Wanita tadi mengira, dhannat mengira bahwa dengan akad nikah saja sudah bisa kembali kepada suami pertama. Dengan akad nikah, kemudian cerai, kemudian kembali kepada suami pertama, bisa. Walakin an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi menyatakan tidak demikian. Prasangka wanita tadi keliru. Maka Nabi SAW, aba alaiha dhalik, menolak yang demikian. La, kata Nabi, tidak. Hatta tazuki usailatahu. Ani akbaraha bi annaha la buddha lihilli ruju'iha ila Rifa'ah min an yata'aha zawjuhal akhir. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, tidak bisa kau kembali kepada suamimu yang dulu sampai ada jima, maka tidak bisa halal untuk balik kepada suami yang pernah menceraikannya 3 kali. Lihilli ruju'iha ila Rifa'ah, untuk kembali kepada Rifa'ah ini tidak bisa kecuali harus yata'aha zawjuhal akhir, harus ada jima antara dia dengan suami yang berikutnya itu. Kalau ada jima baru bisa. Kalau belum ada jima, cerai lagi, belum bisa kembali kepada suami yang pertama yang pernah menceraikannya 3 kali. Ini kan bin na'azakumullah, kalimat Rasulullah SAW yang menyatakan hatta tadhuqi usailatahu, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tahu hakikatnya tidak sungguh-sungguh bahwa dia itu memiliki kemaluan yang lemah dan tidak bisa berfungsi. Tidak. Nabi tahu bisa. Ini kan bin na'azakumullah, karena riwayat-riwayat yang lain tadi bahwa ternyata suaminya pun mengadu. Rasulullah SAW tidak memutuskan dari satu pihak, tapi beliau alaihissalam mendengar dari 12 pihak. Mufhum? Sehingga Rasulullah SAW mengharapkan dengan adanya jima yang memang itu syariat dari Allah SWT dalam Al-Quran, hatta tankiha zaujan ghairahu, hingga dia jima dengan suami yang lain. Ini jangan-jangan setelah jima dia malah kemudian betah dan tidak ingin kembali pada suami yang pertama. Karena biasanya berubahnya keputusan seorang wanita adalah setelah jima. Sebelum jima, dalam keadaan mereka masih punya pikiran yang macam-macam, yang ingin kembali, ingin itu, kurang ini, kurang cocok, kurang segala macam. Tetapi ketika selesai jima, maka mereka kemudian berubah. Ini sering terjadi pada wanita. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, di sini Rasulullah SAW menyatakan, tidak, engkau tidak bisa kembali hingga engkau jima dengan suamimu, hingga suamimu menjima engkau. Itu maknanya. Wa kana indan nabi SAW Abu Bakr. Dan di sisi Nabi ada sahabat yang selalu bersamanya, sahabat kentalnya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan juga ada Khalid ibn Sa'id bil bab, di pintu rumahnya, yantadirul izin biddukul, yang sedang minta izin untuk masuk. Fanada Khalid Abu Bakr, maka Khalid memanggil Abu Bakar. Mutadammiran min hadhihi al-mar'ah, dengan keheranan kepada perempuan tadi. Allati tajhar bimithli hadzal kalam 'inda Rasulillah, yang dia berani mengucapkan secara vulgar seperti itu di hadapan Rasulullah SAW. Ya Abu Bakar, ala tasma', tidakkah engkau mendengar bagaimana wanita itu mengucapkan dengan ucapan yang seperti itu di hadapan Rasulullah? Kullu hadza lima lahu fi sudurihim min al-haibah, itu semua karena apa yang ada di hati mereka dari haibah. Apa haibah? Yani kewibawaan Rasulullah SAW di hadapan mereka. Ini mereka memandang Rasulullah SAW adalah orang yang mulia, orang yang tinggi, orang yang penuh haibah, penuh kewibawaan. Maka mereka terkejut, ada seorang wanita berani mengucapkan begitu di hadapan Rasul. Ini dari satu sisi kita mendapatkan pelajaran bagaimana para sahabat memuliakan Rasulullah dan betul-betul mengangkat Rasulullah SAW dan memuliakannya sehingga mereka melihat Rasulullah sangat berwibawa. Tetapi di sisi lain, kita mendapatkan pelajaran lain. Ternyata orang semulia Rasulullah, orang setinggi Rasulullah SAW, mendengarkan ucapan seorang wanita dari rakyatnya, yang tentunya jauh tingkatannya. Dan juga ketika wanita tadi berbicara secara vulgar seperti itu, Rasulullah SAW malah tersenyum dengan ucapan yang seperti itu. Artinya ucapan itu mau tidak mau harus diucapkan. Karena kalau mengucapkan dengan alasan-alasan yang tidak dipaham, akan terjadi kesalahpahaman dan bahkan akan berubah hukum yang diputuskan. Maka untuk memutuskan satu hukum harus disampaikan secara jelas, apalagi berkaitan dengan rumah tangga, harus berakhlak supaya mendapatkan jawaban yang jelas. Ini khodirin azakumullah, kita mendapatkan dua pelajaran penting, bagaimana wibawa Rasulullah SAW di tengah para sahabatnya, dan pelajaran bagaimana Rasulullah SAW yang seperti itu tingginya kewibawaan beliau dan kemuliaan beliau, ternyata mau mendengarkan keluhan-keluhan dari seorang wanita. Ikhwanuddin a'azakumullah, dikatakan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab dalam keadaan si wanita tadi bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi jangan dikatakan bahwa ini dalil bolehnya ngobrol antara laki-laki dengan perempuan kalau ustaz dengan murid santriwatinya, bukan begitu. Sama sekali. Karena jelas dari riwayatnya pun an Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti memang Aisyah di sana bersama wanita tadi. Dan juga Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Tidak sendiri, tapi bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fillah a'azakumullah, mudah-mudahan kita tidak salah memahami hal-hal yang seperti ini, apalagi ada riwayat yang menyebutkan bahwa wanita tadi memegang jilbabnya, berarti wanita tadi berhijab dengan jilbab. Nah, kullu hadza lima lahu fi sudurihim min al-haibah wal ijlal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radhiyallahu anhum wa ardahum wa razaqana al-adab ma'ahu wal ittiba' lahu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang kita ambil dari hadis ini. Istafanna min hadzal hadis anna al-murad bi bad at-talaq huna at-talqatul akhirah. Pelajaran yang pertama kita ambil dari hadis ini adalah kalimat bad. Batta talaqi maknanya adalah talak yang terakhir dari talak yang ketiga. Kama bayyanahu riwayat ukhra, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat lain, sebagaimana dalam riwayat Muslim tadi disebutkan dengan talqatul akhirah min talqatis talas, sebutkan talak terakhir dari talak yang ketiga. Yang kedua, istafadna min hadzal hadis aidan annahu la yahil ba'da hadzal bat المذكور هنا أن ينكحها زوجها الذي بت طلاقها إلا بعد أن تزوج غيره. Bahwasanya tidak halal dengan kejadian talak yang ketiga ini, dengan talak yang terakhir ini, maka tidak halal suaminya atau bekas suaminya untuk merujuknya kembali. Tidak halal untuk merujuknya kembali sampai si wanita tadi menikah dengan orang lain, bahkan bukan hanya menikah, sampai menikah dan terjadi jima di antara mereka dan kemudian satu dan lain hal tiba-tiba cerai, baru bisa kembali. Wa yata'aha az-zawju tsani. Ini khulina azakumullah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya yang sempurna ini, sehingga yang dikatakan dengan taisul musta'ar susah untuk berlaku. Susah untuk berlaku. Apa taisul musta'ar? Kambing pejantan sewaan. Rasulullah menggambarkannya dengan gambar yang jelek. Kambing pejantan sewaan itu adalah orang yang disuruh oleh si bekas suami yang telah menceraikan 3 kali. Kemudian satu orang ini disuruh, kamu nikahi bekas istri saya itu. Tapi ingat, jangan disentuh sedikit pun. Awas. Nanti kalau sudah akad nikah dan rame-rame walimah, sebulan atau seminggu kemudian kamu ceraikan lagi. Ngerti? Supaya saya bisa balik ke dia. Si wanita dengan si bekas suaminya sudah janjian nanti akan kembali. Maka orang tadi hanya disuruh dan kadang-kadang dibayar. Seringkali bahkan dibayar dengan imbalan-imbalan tertentu. Maka Rasulullah menyatakan yang demikian adalah taisul musta'ar, kambing pejantan sewaan, bayaran. Ikhwan fillah azakumullah, ternyata tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena kalau cuma akad nikah saja belum bisa menghalalkan untuk kembali suami pertamanya kepada wanita tadi. Tidak bisa kembali sampai an yata'ah, sampai terjadi jima. Baik. Kalau tidak terjadi jima, tidak boleh balik. Kalau terjadi jima, belum tentu balik. Dan banyak kejadian ketika terjadi jima, wanita tadi tidak mau kembali pada suaminya, dan si taisil musta'arnya justru melanggar perjanjian. Saya tidak mau melepaskan seperti ini. Kamu wanita seperti ini dilepaskan salah sendiri. Ini yang paling dinazakumullah yang banyak terjadi. Karena jima itu mempengaruhi, besar pengaruhnya. Di atas 50% pengaruhnya terhadap wanita. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, hikmah yang Allah gariskan dari apa yang tersebut dalam Quran dan Sunnah dari syariat ini adalah sangat besar hikmahnya. Di antaranya apa yang sudah kita katakan tadi, bahwa dalam nikah tadi harus ada jima, baru kemudian bisa kembali kepada suami yang pertama. Itu pun kalau terjadi cerai dengan sendirinya, bukan cerai yang direncanakan. Kalau cerai yang direncanakan, kembali kepada cercaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa itu berarti taisul musta'ar, kambing pejantan sewaan. Yang al-murad biqaulihi ta'ala, yang dimaukan di sini, yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa yang tersebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 230, yang tidak halal bagi wanita tadi dan bagi suami tadi untuk rujuk kembali, hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai menikahi wanita tadi zaujan ghairahu, sampai menikahi suami lain selain dia. Di sini sudah kita katakan maknanya nikah adalah jima. Ini satu-satunya nikah bermakna jima di dalam Al-Quran. La mujarrad al-aqad, bukan hanya akad saja. Qala Ibn al-Mundhir, ajma'al ulama ala istirafil jima. Ibn al-Mundhir sampai menceritakan tentang jima, tentang ijma'nya, bahwa para ulama telah sepakat ijma' ala istiraf al-jima' litahil lil-awwal, bahwasanya para ulama sepakat harus ada syarat jima pada suami yang berikutnya, baru kemudian bisa kembali kepada istri pertama, suami pertamanya, kalau terjadi cerai pada mereka. Fala tahillahu hatta yujami'a tsani, maka tidak bisa halal kembali pada bekas suaminya yang sudah mentalak dengan talak 3, kecuali kalau sudah terjadi jima dengan suami lain setelah itu. Yang ketiga, al-muradu bil usailah al-ladda al-hasilah bitaghyib al-khashafah walau lam yahsul inzal mani. Baik. Ketika berbicara tentang masalah syarat tadi, syaratnya harus ada jima. Maka para ulama pun berbicara kembali tentang apa yang disebut jima. Kalau secara umum sudah dipaham, alhamdulillah, maka detailnya tidak perlu didetailkan. Alhamdulillah, tidak perlu kita terangkan secara detail di bulan puasa dalam keadaan kita sensor saja apa yang diterangkan di dalam faedah yang ketiga ini. Al-muhim, kalian paham yang namanya jima, bahwasanya kalau ada jima, selesai. Ikhwan fillah na'azakumullah, Yang keempat, annahu la budda min al-intishari wa illa lam tahsul al-ladhdhah al-mushtariqah. Ini pun sama dengan yang ketiga tadi. Ketiga dan keempat hampir sama. Bahwasanya yang namanya terjadi jima adalah dukhul, itu saja. Dukhul sudah dipaham. Nah, yang kelima, annahu la ba'sa min at-tathrih bil asya'i allati yastahi minha lil hajah. Sesungguhnya tidak mengapa untuk menerangkan secara vulgar pun tidak mengapa. Bil asya'i allati yastahi minha lil hajah, dengan sesuatu yang biasanya malu untuk disebutkan tetapi boleh disampaikan secara vulgar untuk hajah, diantaranya untuk pelajaran atau untuk ilmu, itu pun boleh. Tetapi kenapa saya tidak sebutkan secara vulgar pada yang ketiga dan keempat? Karena kalian dalam keadaan masih belum waktunya nikah, santri-santri, enam, masih muda-muda, masih mau belajar 10 tahun lagi toh, paling sedikit. Nah, demikian pula di bulan Ramadan. Nah, yang keenam, annahu la ba'sa. Baik, dalilnya bahwa tidak mengapa mengucapkan secara vulgar kalau memang diperlukan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tabassumuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tabassumuhu min kalamiha. Tersenyumnya Rasulullah sallam dengan ucapan wanita tadi menunjukkan tidak dibantah, tidak dilarang. Itu namanya takrir, hadis takrir. Kalau saja dilarang, niscaya Rasulullah sallam akan menyatakan lain kali jangan begitu. Atau zadakallahu hirsan wa la ta'ud, seperti itu. Seperti riwayat orang yang terburu-buru datang ke masjid, semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan seperti itu. Jangan diulangi. Wa la ta'ud, jangan diulangi. Maka niscaya Rasulullah SAW akan menasihatinya kalau itu salah. Nah, tapi karena Rasulullah SAW tersenyum dan tidak membantahnya atau tidak menyatakan jangan diulangi dan sebagainya, maka itu dalil bahwa Rasulullah SAW memaklumi kalau memang untuk suatu kebutuhan, keperluan, maka bisa disampaikan secara vulgar supaya hukumnya pun benar yang disampaikan oleh para ulama, supaya fatwanya tepat, maka disampaikan secara jelas. Nah, yang keenam, husnul khuluqin Nabi. Kita mengambil faedah pula bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa thayyib nafsihi, dan bagaimana kehebatan jiwa beliau. Allahumma rzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, berilah kami rizq untuk mengikutinya. Yani rizq pemberian, bukan rizq bermakna harta. Yani berikanlah kepada kami pemberian, yaitu berupa ittiba'ur rasul wal iqtida' bihi, dan jadikanlah kami bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, ringkas hadisnya alhamdulillah sudah diterangkan secara jelas, tetapi ikhtilafnya yang akan panjang sampai 5 atau 4 halaman. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Ada istilah di kalangan para ulama tentang talak yang langsung 3. Saya talak 3 kamu dengan satu lafaz, satu kejadian, satu lafaz dengan kalimat saya talak kamu talak 3 atau talak 13 atau talak 30. Ini semua dilihat dari kejadiannya bahwa itu talak 1 tetap, karena itu talak yang pertama, maka tetap disebut talak 1. Ini yang rajih. Kenapa terjadi ikhtilaf? Karena pernah di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab ada yang mengucapkan begitu, dijatuhkan talak 3 dan tidak boleh balik oleh Amirul Mukminin. Kebijaksanaan beliau adalah untuk jangan diulangi yang demikian dan jangan main-main dalam masalah talak. Tetapi para ulama, bahkan para sahabat yang lain juga menyatakan bahwa kalau saya, karena dia bukan Amirul Mukminin, kalau aku, niscaya aku akan katakan bahwa itu adalah talak 1. Demikian pula para ulama menyatakan yang rajih adalah tetap nazarah, yang melihat nazaran ila al-waq'ah, la nazaran ila kalam al-lafad. Dilihat kepada kejadiannya, bukan dilihat lafadnya. Jadi lafadnya talak 1, 2, 3, 5, 10, 13, tetap kita lihat kejadiannya itu yang keberapa. Yang pertama, ya berarti talak 1. Kalau kejadian yang kedua, berarti talak 2. Kalau kejadian yang ketiga, baru dikatakan talak tiga. Nah, dan ini yang sementara ini saya cenderung kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Belum, dia mau minta bimbingan dari Nabi. Kalau boleh dia untuk khulu meminta cerai, kemudian kembali kepada yang pertama, pada suami yang pertama oleh Nabi, maka dia mau begitu. Jadi dia lapor itu untuk menunjukkan bolehnya dia cerai dari suaminya, untuk kembali kepada Rifa'ah. Tetapi Nabi mengatakan tidak bisa engkau kembali kepada Rifa'ah sampai terjadi jima. Karena dari bahasanya tadi berarti belum terjadi jima. Iya kan? Makna kalimat dia itu atau yang punya dia itu seperti hudbatut tsaut itu menunjukkan kalau saya enggak pernah disentuh atau saya enggak pernah mendapatkan apa-apa dari dia. Enggak pernah mendapatkan nafkah batin gitu. Maka Nabi mengatakan, kenapa minta cerai mau kembali kepada Rifa'ah? Enggak bisa, kata Nabi. Kalaupun cerai, tetap enggak bisa kembali kepada Rifa'ah. Mafhum? Benar. Kalau misalnya ini ada kasus, misalnya minta dulu terus suaminya enggak bisa, enggak minta dengan talak itu gimana? Kalau khulu itu bukan dari suami, tuntutannya dari istri dan yang memutuskan pengadilan atau penguasa. Dalam hal ini kalau di zaman Nabi ya kepada Rasulullah SAW, maka mereka melaporkan kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW memutuskan, ya pisahkan, akan berpisah. Nah, jadi yang namanya khulu berbeda dengan talak, berbeda. Kalau talak itu dari suami. Jadi kalau sudah khulu, suami mau mentalak atau tidak mentalak, kalau sudah keputusan dari pengadilan terpisah, ya sudah pisah. Nah, itu namanya khulu. Istilah sekarang gugat cerai. Nah, istilah yang sedang tren. Kalau misalkan nikah dengan suami yang kedua, dicimai suami yang kedua itu menikah. Kalau dia menikah lagi si wanita tadi setelah ditalak tiga, kemudian menikah lagi dengan suami kedua, suami keduanya meninggal dalam keadaan belum jima, maka tetap belum boleh kembali kepada bekas suami yang pertama. Tetap. Mau nikah lagi dengan yang lainnya, tidak terjadi jima lagi, kemudian diceraikan lagi, belum bisa kembali kepada yang pertama. Nah, sampai terjadi jima baru boleh kembali. Hukumnya suami istri ini boleh jadi tapi belum mandi. Allah Alam, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau seorang wanita istri ya, dalam hal ini dalam keadaan haid, ketika haidnya bersih berhenti belum mandi, apakah boleh dijimai oleh suaminya atau tidak? Kalau ketika haid dalam keadaan tidak boleh, haram untuk dijimai. Kalau dalam keadaan sudah bersih suci, maka boleh dijimai. Bagaimana kalau sudah bersih haidnya tapi belum mandi janabah? Bukankah setelah haid itu ada mandi wajib? Ini yang wallahu ta'ala alam, ada sedikit perselisihan dari para ulama, karena ada yang melihatnya kepada tuhurnya, ada yang melihatnya kepada darah. Jadi mereka biasanya ahli fikih itu melihat pada ilat, pada alasan. Kalau mereka menyatakan bahwa dilarangnya menjimai istri sedang haid itu, ilatnya adalah karena darah yang ada, atau darah yang keluar dari kemaluannya, maka setelah berhenti darah itu, boleh dijimai. Sudah mandi ataupun belum mandi. Tetapi ada para ulama yang melihatnya dari sisi tahur, bahwa orang yang haid itu atau wanita yang haid itu dalam keadaan tidak tahir, maka tidak boleh dijimai. Berarti sampai kapan? Sampai dia tahir. Kapan tahirnya? Tahir setelah mandi, mandi janabah. Begitu. Istilahnya karena masalah ilat yang mereka lihat, apakah karena darahnya atau karena masalah tidak tahurnya si wanita tadi. Wallahu ta'ala alam. Yang lebih aman dan lebih selamat adalah kalau sudah mandi, tahur selesai. Sebab kalau sudah mandi, jelas sudah berhenti darahnya. Nah, sehingga kesana dia sudah, kesini juga sudah. Ilatnya darah juga sudah enggak ada. Ilatnya dalam keadaan dia tidak tahir juga sudah enggak ada. Wallahu ta'ala alam. Mereka yang berpendapat bahwasanya ilatnya karena darah, mereka menyatakan buktinya yang tidak tahir juga boleh jima. Seperti Rasulullah SAW pernah menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi. Berarti istri yang pertama masih dalam keadaan zahir kan? Tetapi yang kedua belum mandi, dalam keadaan junub sudah. Tapi boleh jima kepada yang sebelahnya, kepada istri yang berikutnya. Dalam keadaan masih junub, boleh jima dengan istri yang berikutnya. Ini menunjukkan yang mendukung pendapat yang menyatakan illatnya adalah darah. Wallahu ta'ala. Nah, kalau sang istri menolak ajakan tersebut, ya? Kalau sebaliknya, kalau istri menolak ajakan suami, dosa. Kalau suami menolak ajakan istri, apakah dosa atau tidak dosa? Itu pertanyaannya. Masya Allah. Nah, ini namanya menuntut emansipasi. Kalau istri diminta suami atau suami meminta pada istrinya, tapi istrinya menolak, maka akan terjadi apa dosa. Bahkan kalau suaminya tidur dalam keadaan marah, dalam keadaan murka, maka wanita itu dilaknat sampai subuh. Tetapi kalau si istri minta dari suaminya enggak dikasih, suami tidak dosa. Masya Allah. Apakah ini ketidakadilan? Bukan. Ini bukan ketidakadilan. Tapi ini adalah karena perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Dari sifatnya dan juga dari khilqahnya. Apa khilqah? Penciptaannya beda. Kalau wanita, tidak perlu dia untuk apapun. Sehingga dia dalam keadaan tinggal memberikan tempat pada suaminya, selesai. Masa menolak begitu? Ya, kalau si perempuan, kenapa dosa? Karena wanita itu tidak perlu mempersiapkan apapun, dia tinggal berbaring saja, tinggal menerima dari suaminya, selesai. Kenapa menolak? Ini yang membuat murka atau membuat dia dosa, membuat sampai malaikat melaknatnya sampai subuh. Tetapi kalau si suami tidak bisa kapan saja untuk jima, kalau perempuan bisa kapan saja. Tetapi kalau suami tidak bisa kapan saja, kalau dia pikiran sedang stres, yang di bawah nggak bisa gerak, iya kan? Kalau dalam keadaan pikiran tidak bisa tidak mood, itu dalam keadaan mamahu mitlahud batul ain, mamahu mitlahud batil thawb. Nah, karena dia pikiran dalam keadaan tidak mood, itu satu. Yang kedua, kalau sedang tidak selera, juga nggak bisa untuk terjadi jima. Jadi laki-laki ini tidak seperti perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang perbedaan ciptaan. Maka Rasulullah SAW menyatakan hanya wanita. Kalau wanita dalam keadaan diminta oleh suaminya menolak, dosa dia. Karena dia kapan saja bisa. Karena dia itu sifatnya menerima. Tetapi yang namanya suami bisa dalam keadaan dia mampu, bisa tidak mampu. Bisa mampu, bisa tidak, tergantung saat-saat tertentu. Keadaan-keadaan itu. Kalau dia sedang tidak mampu karena satu dan lain hal, lelah misalnya, atau karena stres pikiran yang sangat mengganggu pikirannya, itu tidak bisa dia untuk melakukan jima dan tidak bisa dipaksa. Paham? Mafhum? Nah, karena tidak bisa dipaksa, maka tidak ada pemaksaan kalau si istrinya minta harus memberi, tidak bisa. Nah, sehingga itu pintar-pintar si istri saja. Kalau pandai merayu dan kemudian berhasil membangunkan, bagus. Nah, akhirnya keluar juga. Nah, sudah kita katakan di sensor. Nah, baik. Karena suami itu tidak penting yang dalam menafkah. Terus istri itu menolak karena takut suami lagi, terus karena anak udah banyak. Sedangnya si suaminya gak punya, padahal dia mampu untuk memberikan nafkah, cuman gak punya. Jadi si istri menolak dengan alasan? Takut hamil lagi. Tambah anak lagi, takut gak bisa memberikan nafkah. Si suami itu zolim, Ustaz. Padahal dia mampu memberikan nafkah, cuman gak mau memberi gitu. Bukan alasan. Karena yang namanya nafkah atau namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir kalau anaknya tambah nanti akhirnya tambah. Berarti dia takut hamil. Ini justru yang dilarang. Kalau takut hamil, takut punya anak, ini justru yang dilarang. Rasulullah SAW menyatakan inni mukatsirum bikumul umama yaumil qiyamah. Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku pada hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan tazawwaju alwadudul walud. Nikahlah dengan wanita-wanita yang beranak. Yang banyak anaknya. Yang hobi beranak. Sebab ada orang wanita yang peranak tapi enggak mau punya anak. Ya percuma toh. Senang. Berarti dianjurkan para wanita itu untuk senang punya anak, punya anak, punya anak. Sehingga dalam keadaan Rasulullah SAW menyatakan, aku bangga dengan banyaknya jumlah umatku. Bahkan dalam riwayat dikatakan, tazawwaju takatharu, menikahlah kalian dan bertambah banyaklah. Takatharu yakni berbanyak-banyaklah anak-anak turunan. Ini qanidin a'azakumullah, berarti wanita tadi sudah dosa menolak ajakan suami, dosa pula dia melanggar apa yang diinginkan atau disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Kalau alasannya karena suaminya enggak bertanggung jawab, gimana? Terima enggak? Suaminya enggak bertanggung jawab terhadap anaknya? Ya, karena dia mampu untuk menakah, kan enggak mampu lagi gitu. Suaminya pakai part yang lain. Suami itu terang judi. Kalau suaminya dalam keadaan tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka diberikan kesempatan untuk khulu, gugat cerai. Cerai enggak mau, tapi jima juga enggak mau. Ini gimana? Iya kan? Kalau memang tidak mau dijima, ya cerai saja kan begitu. Enggak, tapi mau jimanya. Punya anaknya enggak mau, gitu. Hah? Enak, enggak bisa. Alasan yang tidak bisa diterima. Ustaz, kalau dengan ayat ini, karena pernah baca ayat, maka hendaklah kalian takut meninggalkan generasi orang yang lemah. Itu maksudnya apa, Ustaz? Ayat apa gitu? Hah? Ya, hendaklah kalian meninggalkan dzurriyatan dhi'afa. Jangan sampai meninggalkan dzurriyatan dhi'afan. Khafu. Nah, itu masalah waris, masalah wasiat. Jangan sampai kita memberikan warisan, memberikan berbagai macam wasiatnya kepada orang, sedang membagi pemberian-pemberian tadi, anaknya justru dalam keadaan lemah, yakni lemah hartanya, ya takaffafunan nas, meminta-minta pada manusia. Jadi bukan untuk masalah lemah dalam artian karena banyak anak akhirnya anaknya lemah, bukan gitu. Tetapi maknanya adalah jangan sampai kalian memberikan wasiat banyak-banyak, harta ini buat fulan, buat ini, buat itu, anaknya yang ditinggal dalam keadaan lemah akhirnya meminta-minta pada manusia. Itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.